pacar merah. Dulu kau jauh di mata, namun kini kita telah dapat berjumpa. Merah-merah pacar merah, kau dulu jauh di mata, namun kini kita telah berjumpa. Kau datang dan menghampiri, membuat sejuta mimpi. Oh, oh, oh, oh, pacar merah. Merah-merah pacar merah, hias jari jemari, ku pandang-pandangi penuh arti. Karena tak lama lagi hidupku tak sendiri, diri ini telah jadi milik pacar merah, kau hias jari jemari, ku pandang-pandangi penuh arah.